Sekarang al-illah itu as-sadisah. Masalahnya beliau di sini panjang karena dia bahas satu-satu. Padahal bisa dibahas dengan pasangannya. Paham ya? Makanya panjang. Kata beliau al-illah itu as-sadisah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-illah itu as-sadisah. Sebab yang keenam yang membuat isim itu tidak bertanwin. Kata beliau wa ammat tarkibu. Adapun at-tarkib fal muradu bihi at-tarkibu al-mazji. Maka yang diinginkan dengan adalah tarkib mazji. Kan tarkib itu ada tiga. Tarkib kalau kata tersusun itu ada tiga. Ya? Tiga ya? At-tarkib, at-tarkibu, susunan itu ada tiga. Ya. Ada namanya tarkib isnadi. Ada namanya tarkib idofi. Ada namanya tarkib masji. Yang sekarang ini. Tarkib masji. Tiga tarkib. Tarkib isnadi. Ini isnadi ini seperti mubtada khobar. Mubtada wa khobar. Ya. Fi'il. Fa'il. Ini namanya tarkib apa? Isnadi. Mubtada khobar. Fi'il fa'il itu tarkib isnadi. Orang bilang. Antum katakan misalnya. Zaidun qa'imun. Tarkib apa? Zaidun qa'imun. Tarkib apa? Isnadi. Mubtada khobar. Sama juga dengan antum katakan koma Zaidun. Tarkib apa? Isnadi mubtada khobar. Paham gak ini? Yang kedua ada namanya tarkib idofi. Ya ini khusus mudof, mudofun, mudof dan mudofun ilai itu maksudnya namanya tarkib idofi. Seperti apa misalnya? Kitabu Zaidin, kitabullahi. Itu namanya tarkib apa? Idofi. Yang kedua, yang ketiga ada namanya tarkib masji. Tarkib masji ini dari kata masj. Yang dua kata dijadikan menjadi berapa? Satu kata. Namanya tarkib apa? Masji. Dipaham? Seperti hadramaut, bahlabat. Paham? Hanya saja perlu untuk pahami tarkib masji ini, tarkib masji ini yang dua kata dijadikan menjadi satu kata, dilihat dari bentuknya ada dua. Dilihat dari bentuknya ada berapa? Dua. Ini yang perlu untuk pahami. Pertama, kata keduanya adalah waih. Pertama, kata keduanya adalah apa? Waih. Yang kedua, kata keduanya adalah bigoiri waih. Bigoiri waih. Bukan dengan waih. Paham? Paham atau belum? Paham ini? Jadi dia dua kata dijadikan berapa? Satu kata. Dan dia terbagi dua. Ada yang kata keduanya adalah wai. Seperti kita katakan apa? Ishaq wai. Ahmad wai. Mubar wai. Paham? Yang penting kata keduanya apa? Wai. Kan dari dua kata. Dipahami nih? Dari dua kata. Ada yang tidak digoiri wai, tanpa wai. Seperti hadramaut, ba'labat. Paham? Paham? Tidak wai. Kata kedua. Paham? Nah, sekarang kita bagi. Kalau dia dengan wai, kata keduanya adalah wai, maka ini hukumnya mabni di atas kasro. Kalau dia ditutup, kata keduanya adalah wai, maka ini hukumnya apa? Mabni di atas apa? Kasro. Maka dibilang si bawaihi. Paham? Ja'a si bawaihi. Ra'aitu si bawaihi. Marartu bi si bawaihi. Paham? Paham ini? Coba Ahmad bawaihi. Masukkan ja'a. Ahmad bawaihi. Ra'aitu maror to be. Paham gak ini? Paham ini? Paham kan? Kan bisa dibuat sendiri. Yang penting kata keduanya siapa? Wayu. Paham kan? Nah, kalau ini irobnya mabini di atas apa? Kasro. Kalau antum bertanya, kok mabini di atas kasro padahal nama? Karena dia serupa dengan domir yang terletak setelah apa? Ya. Paham? Hi-hi. Wai-hi. Sama dengan domir terletak setelah apa? Ya. Apa hukum domir ha terletak setelah ya? Apa hukum domir ha terletak setelah ya? Mabini di atas apa? Kasro. Paham gak? Makanya mereka bilang apa? Mabini. Karena serupa dengan siapa? Domir. Dipahami? Dipahami? Ah, ini kita mau sekarang. Yang ditutup dengan selain wai. Kalau yang ditutup dengan selain wai, baru ini yang diirob dengan irob siapa? Diirob dengan irob siapa? Ismul ladhi langsorib. Ini baru. Hadromautu. Hadromautu. Coba ja'a. Ja'a hadoro. Mautu. Ra'aitu. Marortu bi. Hadromau. Ta atau di? Ta atau di? Kenapa ta? Ismul ladhi? Paham? Sudah paham? Paham? Kalau antum paham ini cepat di buku, Masya Allah. Jelas ini berarti? Lihat. Wa amma tarkibu. Adapun at-tarkib. Yang mana tadi antum sudah jelaskan dulu sama murid antum. Bahwa tarkib ada berapa? Tiga. Supaya jelas. Dipaham ini? Jangan sampai nanti dia sangka semua tarkib. Biar ja'a Zaidun dia bilang. Ya. Ada orang kasih nama anaknya. Ja'a Zaidun. Apa bacaannya? Ja'a. Ja'a Zaidun. Tetap begitu. Nah. Ro'a itu ja'a Zaidun. Maror itu bija'a Zaidun. Paham? Tetap Zaidun dia. Kalau isnad. Kalau ini. Kalau yang isnad. Isnadi. Paham? Kalau idofi? Ya kalau idofi tergantung penyakit. Contoh Abdullah. Ja'a? Ja'a? Abdullahi. Mu'rabia. Kalau yang isnadi, mabni. Karena harokat hikayat. Diucapkan sebagaimana adanya. Apapun yang terjadi, mabni. Yang ini? Idofi. Ini mu'rab. Coba. Abdullahi. Ja'a? Ro'a itu? Marutubi? Abdillahi. Paham? Kalau itu murah, karena mudah-mudah pun ilai. Yang ini lagi, kalau tertib masjid maka terbagi dua, ada yang mabini, ada yang murah. Paham? Paham? Tidak boleh, tidak boleh pura-pura ini, harus serius ini. Paham betul? Siapa yang tidak paham ini? Siapa yang belum paham? Abdal, paham kan? Betul, betul. Fal muradu bihi at-tarkibul masjid. Yang diinginkan dengan tarkib adalah tarkib masjid. Kenapa belum bilang yang diinginkan dengan tarkib? Kenapa tidak langsung saja tarkib adalah tarkib masjid? Tapi belum buka dengan yang diinginkan dengannya adalah tarkib masjid. Kenapa? Karena alasan ini jawabannya. Karena tarkib ada berapa? Tiga. Paham gak ini? Karena tarkib ada berapa? Nah, ini jangan ditulis di buku. Dilihat-lihat saja. Hah? Maksudnya tulis. Paham? Nanti pulang kampung gak tahu pula. Aduh mam. Jadi biarkan bukunya bersih. Gak usah dicatat itu. Paham gak ini? Jadi fal muradu bihi, yang diinginkan dengannya adalah at-tarkib masjid. Karena tarkib ada tiga. Al-makhtumu bigoyri wai. Berarti yang baik-baik. Itu pun tarkib masjid. Al-maktum yang ditutup bigoiri wai, yang ditutup dengan selain wai. Karena tadi ini nih ana sudah bilang bahwa tarkib masjid terbagi dua. Ada tarkib yang ditutup dengan wai, ada yang ditutup dengan selain wai. Yang belum maukan dengan tarkib masjid di sini adalah yang ditutup dengan siapa? Selain wai. Sudah paham kenapa saya kasih antum mukadimah ini? Paham? Saya kasih antum ini supaya paham di sini. Kalau tidak itu susah. Bisa paham tapi apa? Susah. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi ini penting ini. Antum jelaskan dulu jenis apa? Tarkib. Penting sekali dalam mengajar. Insyaallah dipahami ini? Alhamdulillah. Ka ba'la bakka. Lihat. Ba'la bakka. kada isnadi? Bukan. Idhofi? Bukan. Wai? Bukan. Paham? Dipahami ini? Bukan. Maka dia irobnya ismul ladil ansori. Hadramaut sama. Ya, kata beliau, wala yamna'u sarfa ila ma'al alamiyah. Dan ini tarkib masjid yang ditutup dengan selain wau, wai. Dia tidak terhalang dari tanwin kecuali bersama alamiah saja. Artinya dia tidak pernah berpasangan dengan siapa? Wasfiyah. Dipaham? Dipaham ini kan? Jelas? Jelas? Paham Rehan? Sudah bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Kita tinggalkan? Nah? Alhamdulillah. Yakin ya? Yakin ya? Alhamdulillah. Ini rinci ya? Rinci sekali ini Masya Allah. Rinci sekali. Ini ya. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala al-illatus sabi'ah. Sebab yang ketujuh. Dari sebab isim itu tidak bertanwin. Kata beliau wa ammal alif wa nun azza'idatan. Adapun alif dan nun tambahan. Fayamna'an as-sorfa ma'al alamiyati. Maka keduanya terhalangi dari tanwin bersama kalau dia dipasangkan dengan apa? Alamiyah. Tau alamiyah? Rehan? Tau alamiyah Rehan? Jangan bicara sendiri. Oh, antum bicara sama Palu. Apa Palu dia bilang? Tapi kenapa dia ngomong ke antum? Jangan bicara sendiri. Kusuruh itu bicara terus sampai habis pelajaran ini. Jadi ada pun alif dan nun tambahan, maka dia menghalangi dari tanwin keduanya, maksudnya alif dan nun. Keduanya menghalangi dari tanwin ma'al alamiyah. Kalau dipasangkan dengan apa? Alamiyah. Ka imrona utmana. Nah, semua nama yang ada tambahan alif dan nun yang tidak di tanwin wa ma'al wa ma'as sifati juga dia dipasangkan juga dengan apa? Sifat. Maksudnya sifat di sini apa? Wasfiyah. Dipahami ini? Berarti bisa dua. Kasakron. Apa artinya sakron? Orang-orang. Dan ini sifat. Orang yang mabuk. Ini tidak ditanwin karena dia sifat. Nah, sifat yang mabuk. Sifat kan? Sifat. Terus sifatnya ada apa? Ada tambahan alif dan nun. Kalau hanya sekedar sifat tanwin. Seperti akilun. Nah, akilun. Orang yang berakal. Kalau sekedar sifat tanwin. Tapi kalau ada sifat tambahkan alif dan nun, tidak boleh di tanwin. Dipaham ini? Mubar? Paham Mubar? Betul? Alhamdulillah. Selesai. Mudah sekali. Al-illatu tsaminah. Illah sebab yang ke-8. Wa ammal ujmatu. Adapun ujmah. Fal muradu biha. Antakunal kalimatu. Min wad'il ajamiyah. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Yang diinginkan dengannya kata itu min wad'i termasuk peletakan al-ajamiyah, peletakan dari orang ajam, artinya dia seperti yang saya bilang kemarin, dia produksi ajam, bukan produksi Arab dipakai di ajam, itu tetap Arab namanya. Paham? Dipahami ini? Ada orang ajam namanya Muhammad Tanmin. Paham? Ada orang buta namanya apa? Zaidun. Tanwin. Karena dia produksi siapa? Arab. Paham? Yang diinginkan di sini adalah ajami apa? Dia memang di hanya ada di apa? Di ajam. Misalnya hanya ada di buta. Tak? La ode. Paham gak? Ini gak boleh tanwin. Kenapa? Karena hanya ada di mana? Di buta. Gak ada orang selain buta yang begitu namanya. Paham gak ini? Paham kan? Paham orang buta ya? Alhamdulillah. Bagus itu ciri-cirinya kan? Iya. Iya. Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas ini? Hah? Alhamdulillah. Paham ya? Atau enggak paham? Rah? Kita Anas? Paham. Betul. Hah? Paham betul. Mubar? Paham mubar? Betul? Alhamdulillah. Selesai berarti? Kemudian sebenarnya kalau sudah di situ selesai. Tinggal contoh seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, ini semua nama ajam. Ini semua nama apa? Ajam. Selain A, Arab. Kemudian beliau kasih antum faedah penting, Masya Allah. Faedah. wa jami'u asma'il anbiya ajamiyatun ila arba'atan. Seluruh nama nabi adalah ajam. Seluruh nama nabi adalah apa? Ajam, kecuali empat. Karena hanya ada empat nabi dari Arab yang namanya nama Arab. Ada empat. Apa itu? Muhammadun, Salihun, Su'aibun, Hudun. Muhammadun, Salihun, Su'aibun, Hudun. Ini semua nama nabi yang apa? Arab. Selain ini, selain empat ini, maka semuanya nama apa? Ajam. Karena kebanyakan nabi dan rasul Allah itu di Ajam, bukan di Arab. Paham? Karena kebanyakan nabi dan rasul adalah dari Bani Israel. Tahu dari Bani Israel? Keturunannya Ya'qub. Paham? Sampai yang terakhir Isa alaihi salatu wasalam. Semuanya dari Bani Israel. Bani Israel Arab atau Ajam? Ajam. Dipaham ini? Dipaham ini? Semuanya Ajam. Kecuali empat. Muhammad, Saleh, Su'aib dan Hud sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Dipaham ini? Dipaham ini? Berarti Nuh Ajam atau Arab? Nuhun Ajam atau Arab? Ajam. Kok Tanwin? Ada masalah dia sedikit. Paham? Ada sebentar syaratnya, ada terpenuhi syaratnya. Paham? Sama dengan Lutun Ajam atau Arab? Lut, Lut. Ajam. Paham gak ini? Ajam, Lut. Paham gak? Tapi kenapa Tanwin? Sebentar, gak terpenuhi syaratnya. Dipaham ini? Kata beliau rahmallah, wa yustarutu fiha ayyakunal ismu, dipersyaratkan padanya harus nama itu alaman fil ajamiyah. Satu, harus merupakan nama orang ajam asli. Paham ini? Harus merupakan nama apa? Orang ajam, yaitu diletakkan oleh orang ajam. Walidalika, oleh karena itu kata beliau, surifa lijamun wa nahwuhu, oleh karena itu ditanwin lijamun dan semisalnya. Paham? Kenapa? Karena lijamun ini, walaupun nama ini dari orang ajam yang pakai, tidak ada orang Arab yang pakai nama lijam, tali kekang kuda. Paham? Lijam, tali ini kuda, pengendalinya kuda, namanya apa? Lijam. Orang Arab tidak ada bernama dengan itu. Tapi orang ajam dia kasih nama apa? Lijam. Paham kan? Lijam. Dipahami? Tanwin atau tidak? Tanwin. Karena ini nama yang berbahasa Arab. Dipahami ini? Dan semisalnya kata beliau, karena dia bukan nama dalam dari Ajam, tapi nama dari Arab. Dipahami ini? Syarat kedua, wa yakuna zaidan ala salasati, masya Allah. Dan dia harus lebih dari tiga huruf. Artinya kalau tiga huruf, tanwin. Kayaknya Nuhun, Lutun. Paham gak ini? Paham gak ini? Harusnya lebih dari berapa? Tiga huruf. Seperti Ismail, Ibrahim, Ishak, Yaakub, Yusuf, semuanya. Paham gak ini? Lebih dari tiga huruf. Ya. Walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Oleh karena itu ditanwin Nuh dan Lut. Kenapa? Kenapa ditanwin? Karena tiga huruf. Dipahami ini? Berarti bisa untuk katakan nama nabi ditanwin empat, ditambah dua tadi. Nama nabi kan ditanwin ada empat, karena dia nama Arab, yaitu Muhammad, Saleh, Su'aib, Hud. Nama Arab. Kemudian ditambah dari nama nabi dua, Ajam. Ditanwin karena dia tiga huruf. Seperti siapa? Nuhun dan Lutun. Paham ini? Jadi semuanya ada berapa nama nabi ditanwin? Nah. Ada enam. Selain itu semuanya tidak ditanwin. Jelas kan? Alhamdulillah. Ini berdasarkan penelitian maksudnya. Ini berdasarkan apa? Penelitian. Selesai. Al-illatu tasi'ah. Sebab yang kesembilan dan ini yang terakhir. Ya. Wa ammas sifah. Dan antum sudah tahu bahwa sifah itu bisa berpasangan dengan berapa? Dari illah labdiyah? Tiga saja. Paham? Sudah tadi alif dan nun. Hah? Sudah juga adl. Apalagi yang belum? Hah? Wazan fi'il juga sudah. Kalau ada wazan fi'il yang ada sifat sewazan dengan wazan fi'il, maka apa? Tidak tanwin. Sebenarnya sudah semua ini. Masya Allah. Paham tak? Makanya kata beliau, wa amma sifatu fatamna usorob ma salasati asya. Ada pun sifat, maksudnya wasfiyah, maka dia tidak bertanwin dengan bersama tiga perkara. Maksudnya harus ada dua sebabnya. Ini sifat tidak bisa berdiri sendiri. Ini sifat tidak bisa berdiri sendiri. Harus berpasangan dengan salah satu dari tiga. Apa itu? Satu, ma'al adli. Bersama adab. Qad taqaddama fi matna wa thulatha. telah lewat bersama. Contoh apa? Makna dan apa? Tulasan. Kan dia yang ketiga. Yang tiga, tiga sifat. Bukan nama dia, sifat. Iya. Karena asalnya makna-makna thulats, mereka bilang apa? Makna sanin. Yang kedua. Thulats dari kata salis, yang ketiga. Paham enggak ini? Dari apa sih? Sifat. Dipahami ini? Dari sifat. Wa mal alif wan nun, dia juga tidak ditanwin bersama alif dan nun. Dia tidak ditanwin kalau ada tambahan alif dan nunnya. Tapi kalau rinci di sini, masya Allah, ini paling bagus. Bisa dengan syarat antakuna sifatu ala wazni fa'alan, harus sifat itu berwazan fa'alan, fa'alan, fa'nya fa', ya, bukan fu, bukan fi. Kalau fu, fu, anda dapat fu'lan tanwin. Fu, fu. Demikian pula fi. Ingat, harus berwazan apa? Fa'lan bifathil fa, di fathah fa'nya. Adapun kalau di dhamma atau di kasro, di tanwin. Dipahami ini? Di tanwin. Dipahami ini? Dia harus di apa fa'nya? Fathah. Wala yakunu mu'annatu ala wazni fa'lanah. Masya Allah. Dan mu'annasnya tidak berwazan fa'lanah. Karena begini saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Kata fa'lan, fa'lan, mu'annasnya ada dua. Ini kan mudzakarnya. Ini apa? Mudzakarnya. Dipahami ini? Ini apa? Ini apanya? Mudzakarnya. Mu'annasnya bisa dua bentuknya. Mu'annasnya bisa apa? Dua bentuknya. Bisa, bisa berwazan langsung dikasih mu'annas, kasih tamar buto. Fa lanatun, fa lanatun. Dipahami? Ya, bisa juga apa? Fa la, salah. Fa la, fa'la, bisa begitu. Paham? Ah, ingat rinciannya ini. Kalau mu'annasnya fa'lanah, maka dia ditanwin pada mudakannya. Fa'lanun. Dipahami ini? Dia tidak sembarang. Pertama tadi sudah beliau tegaskan. Dia bukan fu, bukan juga apa? Fi. Tapi harus apa? Fa. Itu pun fa'lan. Tidak boleh mu'annasnya apa? Fa'lanatun. Kalau mu'annasnya tinggal dikasih tamar buto, maka dia ditanwin. Paham? Seperti mereka contohkan nadman, nadman. Ini dinukil mu'annasnya nadmanatun, nadmanatun. Berarti antum bilang apa itu? Antum bilang apa itu? Nadmanun, tanwin. Paham? Tanwin. Contoh terpenuhi syarat misalnya adalah mereka katakan sakron, sakron. Mu'annas itu sakron, sakro. Berarti antum bilang apa? Sakro, sakro, nu. Tidak tanwin. Dipaham syaratnya itu? Paham syaratnya? Paham syarat atau belum? Paham atau belum? Afdal? Paham afdal? Hah? Betul paham? Siapa yang belum paham? Jadi sempit sekali ya, rinci sekali ini, rinci sekali, tidak sembarang. Jadi tidak semuanya fa'alan, tidak ditanwin. Tapi tergantung apanya? Mu'annasnya. Dipahamin? Apa? Diapain? Kan majrur, kan belum bilang situ. Ka, ada huruf jarnya. Tuh. Yang mana dia bilang? Kenapa bisa sakrona? Kan ada ka sebelum titik dua. Ka sakrona. Kan ka huruf jar. Hah? Di mana enggak ada? Oh, iya enggak ada huruf jar, tapi kan diganti dengan nahwu. Kan nahwu mudhaf. Kan ka ada huruf jar. Kadang-kadang perlu dibilang ka seperti nah seperti sama juga. Mudhofun ilai dijar dengan apa? Tanda kas? Fathah. Fathah bukan kasro. Hah? Paham? Ismuladi? Ismuladi? Lah ya sorry. Jelas berarti. Jelas berarti. Sudah berarti. Siapa yang ada masalah? Rehan? Abdullah? Tidak ada masalah? Hah? Apa dia bilang? Hah? Lancar. Apa arti? Hah? Lancar. Oh lancar. Apa arti? Oh, paham. Oh, Masya Allah. Lancar. Oh iya. Jalan terus. Alatul. Alhamdulillah. Mantap berarti. Palu, tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Jadi, perhatikan ya, sempit sekali ya. Ini sekarang ini dikasih semua oleh beliau, Masya Allah. Ini ringkasan yang paling bagus dalam nahwu. Dipahami ini? Ringkasan paling bagus dalam nahwu. Oleh karena itu, siapa yang mau hafal matan nahwu? Mutamimah, bukan matan jurumiyah. Karena di sini baru dihafal, baru bagus. Semuanya telah ada. Dipahami insya Allah kan? Alhamdulillah. Lanjut. Ini sudah syaratnya. Contoh. Lihat dia bilang tadi bifatil fa wala yakunu muannatu ala fa ala wazni fa'alana. Nah, sakrona. Ada kata nahu. Nahu sakrona kalau ndak ada, ndak antuk idhofakan berarti sakronu. Fa inna muannatahu sakro. Karena muannasnya sakronu adalah apa? Sakro. Paham enggak ini? Muannasnya apa? Sakro. Manahu nadmanin munsharif. Dan contoh nadmanin itu ditanwin. Kenapa? Li'anna mu'annasahu nadmanatun. Karena mu'annasnya apa? Nadmanatun. Paham gak ini? Alhamdulillah Masya Allah. Ya. Wa inkana minal munadamah. Kalau itu asli katanya dari kata apa? Munadamah. Ya. Munadamah. Maksudnya aslinya dari nadmanun. Itu asalnya diambil dari kata munadamatin. Paham gak ini? Dari kata itu. Selesai. Kemudian selanjutnya. Wa ma'a waznil fi'li. Dia juga tidak ditanwin kalau ada wazan fi'il. Kalau ada sifat berwazan apa? Kalau ada sifat berwazan fi'il bisyart. Tapi masih juga ada syaratnya. Kan ini rinci. Dengan syarat. Antakuna ala wazni af'al. Satu, dia harus berwazan apa? Harus berwazan apa? Af'al. Ya, sama. Af'al ini juga antum harus paham ya. Sama modelnya dengan fa'lan. Di sini, di bawah. Jadi af'al. Af'alu. Af'alu. Sifat ini. Isim. Sifat. Af'alu. Seperti apa contohnya? Apa? Akroma, akbaru, misalnya kan sifat itu yang besar. Dipaham ini? Tapi ini afalu, masalahnya muannasnya ada dua, sama juga dengan tadi. Muannasnya ada berapa? Dua. Ada muannasnya afalatun, ada muannasnya adalah ya fu'la. Ini af'al. Dua mu'anasnya. Bisa af'alatun, bisa apa? Fu'la. Paham? Kalau mu'anasnya af'alatun, dia ditanwin. Walaupun dia sewazan dengan fi'il. Af'alun. Kalau seandainya mu'anasnya siapa? Mu'anasnya apa? Af'alatun. Mereka contohkan seperti armal. Armalu. Armalu. Mu'anasnya datang armalatun. Armalatun. Lihat, mu'anasnya armalatun. Berarti di sini dibaca apa? Armalun. Paham? Karena mu'anasnya bertanwin. Dipahami ini? Ya. Ada juga mu'anasnya af'al. Mu'anasnya apa? Fu'la. Paham? Seperti akbar kubro. Kubro. Asgor sugro. Dipahami ini? Dipahami ini? Ya, kalau ada sifat seperti ini, pertama dulu ini ya, untuk sementara dulu ya, ada sifat. Dia mu'an mudakalnya af'al, mu'anannya apa? Fu'la, maka tidak ditanwin. Maka tidak ditanwin. Dipahami? Dipahami? Jadi dilihat nanti apanya? Dilihat apanya? Hah? Mu'annasnya. Dilihat dari mu'annasnya. Demikian pula mereka bilang, ini juga bisa af'al. Af'al bisa juga mu'annasnya. Fa'la. Fa'la. Fa'la. Tahu fa'la? Iya. Seperti mereka bilang apa? Ahmar. Ahmaru. Menjadi apa? Fa'la'u. Apa jadinya? Fa'la'u. Apa jadinya? Ahmaru. Jadikan fa'la'u. Hamra'u. Paham? Nah, kalau juga mu'annasnya seperti ini, sama juga. Tidak ditanggin pada mudakarnya. Dipahami ini? Dipahami ini? Dipahami ini? Terserah mau mu'annasnya apa. Mau dia fu'la atau fa'la'u. Paham? Kan kalau dia fa'la'u, tidak ditanggin. Kenapa? Apa sebabnya? Alif tanwin, mamduda. Dipahami ini? Ini kan tidak ditanwin. Karena alif tanwin, mamduda. Dipaham? Maka pada mudakarnya tidak boleh di... Pada mudakarnya tidak boleh di... Tanwin. Paham, Ahmad? Ini rinciannya, Masya Allah. Contoh kata beliau, rahmatullah. Contoh kata beliau, lihat. Allah yakuna mu'annatu. Dia bilang, bisyarat ayin antakuna ala wazni af'al. Dan syarat dia dari wazni af'al. Wa alla yakuna mu'annathu bita. Dan mu'annasnya tidak berupa apa? Tidak dengan apa? Tak. Tak apa maksudnya sini? Tak marbuto. Paham? Mu'annasnya bukan dengan tak. Yaitu apa? Tak marbuto. Paham, Abdal? Nah, contoh. Ahmaru. Fa inna mu'annatahu hamra'u fa'la'u. Sama tak ditanwin. Dipahami ini? Wanah dan contoh. Armalin. Munsorif. Ini tanwin ini. Kenapa? Li'anna mu'annatahu armalatun. Jelas? Jelas? Selesai. Setelah itu faedah. Faedah yang lain saja. Kata beliau, wa yajuzu sarfu ghairil munsharif. Hah? Masya Allah. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif. Boleh ditanwin yang tidak bertanwin. Hah? Boleh bertanwin yang tidak bertanwin. Dia tidak boleh ditanwin, tapi boleh ditanwin. Jadi ini kata seharusnya apa? Tidak bertanwin, tapi dia boleh ditanwin. Kapan? Satu, litanasubi. Kalau untuk menyesuaikan. Dah, semua kata sebelumnya ditanwin. Dia tiba-tiba ada di tengahnya tidak bertanwin. Supaya sesuai, maka dia ditanwin. Paham kan? Supaya apa? Sesuai, apakah sesuai dengan ujung ayat? Ini yang paling sering ya. Asalnya dia tidak ditanwin, tapi rata-rata ujung ayat sebelumnya ditanwin. Ya, dia juga ikut ditanwin. Seperti apa? Kata beliau, kekiro'ati nafi. Seperti kiro'anya nafi pada kata salasila. Lihat, kata salasil. Tanwin? Seharusnya, tanwin atau tidak? Tidak, kan dia sigo muntahal? Jumu. Tapi datang dalam bacaan Al-Quran, tanwin. Salasilawa'ab. Kenapa? Karena semua kata sebelumnya bertanwin. Coba baca surah Al-Insan. Tak? Coba siapa yang tahu surah Al-Insan? Baca dari ayat pertama. Tidak ada yang tahu? Innal insana hal atal al-insan. Kenapa innal insan? Itu surah Al-Asr itu. Innal insana lafi khusrin. Kalau ini kita mau surah Al-Insan, hal atal al insan hinu minad dahri lam yakun syai'an matkuro. Tanwin? Tanwin, matkuron. Cuma kan di ujung ayat, tidak ditanwin. Iya, ayat kedua. Hah? Haris, coba, coba. Terus? Inna khalaqonal insana min nutfatin amsyajin nabatali faj'alnahu sami'an basiron. Tanwin? Tanwin. Ketiga, siapa ini? Siapa yang punya suara ini? Rehan-rehan, coba ketiga. Cepat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuro. Tanwin. Lihat semua ru'us ayat, ujung ayat tanwin. Terus ayat keempat. Inna atadana lil kafirina salasila. Ada alifnya. Maka dia aslinya apa? Dia tanwin di situ. Padahal aslinya apa? Harusnya apa? Tidak ditanwin. Sama dengan kata setelahnya. Kowariro. Kowariro. Padahal itu si gomutajum. Mafail. Tapi dia ditanwin. Kenapa? Apa sebabnya? Munasabah. Ini alasannya. Paham gak ini insya Allah? Dipaham ini? Jadi kadang ada isim. Seharusnya tidak ditanwin. Tapi dia ditanwin. Kenapa? Apa alasannya pertama? Munasabah. Apa artinya munasabah? Penyesuaian. Dipahami? Sudah dipahami? Paling banyak di surah Al-Insan contohnya. Wa kowariro. Kowariro. Lihat itu ditanwin. Padahal ini si gomuntahal. Jumu. Ini alasan pertama. Alasan kedua. Lidoruroti syi'iri. Kadang kata yang tidak bertanwin itu ditanwin. Kenapa? Li dorurot syi'iri. Karena dorurot apa? Syair. Paham? Nah, ini adanya di syair. Ini adanya di mana? Adanya apa ini? Adanya di mana? Adanya di mana? Di syair saja. Dipahami ini insya Allah? Alhamdulillah. Jadi kalau antum ditanya, bisa enggak isim yang tidak bertanwin ditanwin? Jawabannya apa? Bisa. Kapan? Ada dua tempat yang disebut oleh penulis. Pertama, munasabah. Kedua, dururat syi'riyah, dururat syair. Alhamdulillah, selesai pelajaran ismul ladzi. Dan sore setelah itu kita akan masuk dalam bab an-nakiratu wal ma'rifah. Insyaallah kita lanjut. Besok. Saya kira sekarang. Ya, sedikit lagi masyaallah.